Berapa nama-nama Allah yang Allah sembunyikan di ilmu ghaib? Wallah alam, kita tidak tahu. Maka dikatakan bahwasanya 99 itu bukan batasan, bukan nama Allah Ta'ala itu hanya 99. Akan tapi dikatakan apa? Dikatakan bahwa 99 nama itu adalah di antara nama-nama Allah itu ada berapa? 99. Ya. Berarti apakah ada selain dari 99? Ada. Ya. Di dalam hadis ini dikatakan 99 itu adalah di antara nama-nama Allah. Di antara Asmaul Husna adalah 99. Ya. Yang mana 99 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan barang siapa yang mau menghafalkan 99 maka dia masuk surga. Sekaligus mengamalkannya maka dia masuk ke dalam jannah. Ya berarti 99 itu bukan batasan nama Allah, akan tetapi itu adalah janji Allah bagi mereka-mereka yang mau menghafal nama-nama Allah 99 maka dia masuk ke dalam jannah. Ya. Berarti masih ada nama-nama Allah Ta'ala yang lainnya selain dari 99 ini. Akan tapi 99 ini adalah apa? Adalah batasan barang siapa yang mau menghafalkannya sekaligus mengamalkannya maka dia masuk ke dalam jannah. Jelas ya? Ya. Adapun hadis yang menyebutkan 99 nama secara marfu' dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa derajatnya? Dhaif. Ya, karena di dalamnya terdapat rawi yaitu Al-Walid bin Muslim. Ya, Al-Walid bin Muslim. Ya, Syekhul Islam mengatakan ta'yinuha laisa min kalamin nabiyyi biittifaqi ahli al-ma'rifah bi haditsihi. Menentukan 99 nama dari kalamnya Nabi, dari hadisnya Nabi ini dengan kesepakatan menentukan 99 nama ini bukanlah dari perkataan Nabi. Bukanlah dari perkataan Nabi dengan kesepakatannya ahlul ma'rifah bihadithihi. Dengan kesepakatan ahlul hadis. Ya, bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi itu adalah apa? Akan tapi itu adalah ijtihadnya dari gurunya Al-Walid bin Muslim, Al-Walid bin Muslim. Ya. Itu adalah ijtihad dari gurunya dia, yaitu dari masyayikhnya dari kalangan Asy-Syamiyyin, dari kalangan ulama ahli Syam. Mereka berijtihad menentukan nama-nama Allah. Ya, terus kemudian oleh Al-Walid bin Muslim dimasukkan ke dalam hadis inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhalal jannah, disebutkan setelah hadis itu sehingga dipahami apa? Dipahami bahwa menentukan nama-nama Allah 99 itu dipahami adalah dari kalamnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tapi dengan ittifaq alul hadis itu bukan apa? Bukan dari kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penentuan 99 nama sehingga para ulama berijtihad. Para ulama berijtihad menentukan 99 nama yang ada dalam Al-Qur'an dan dalam As-Sunnah. Ya, namanya ijtihad ya, sehingga tidak ada tidak ada kesepakatan atau tidak ada kesamaan secara persis, tidak ada. Ya. Walaupun yang mayoritas atau kebanyakannya itu sama, akan tapi ada sedikit perbedaan. Ya, ada sedikit perbedaan di antara para ulama dalam menentukan 99 nama tersebut. Ya. Ada sedikit perbedaan. Ya karena apa? Ya karena nama Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an dan Sunnah bukan 99 tapi lebih dari itu. Ya, sehingga dalam menentukan 99 itu mesti ada sedikit perbedaan. Ya, karena nama Allah Ta'ala itu bukan 99 akan tapi lebih. Ya. Sehingga dalam menentukannya ada beda antara satu ulama dengan yang lainnya. Maka silahkan mau ikut yang mana. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan, beliau berijtihad menyebutkan 99 nama dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam kitab ini Al-Qawaidul Mitslah. InsyaAllah tentang fikih pemahaman Asmaul Husna kita akan sampaikan setelah membahas, setelah selesai dari kitab ini. Kemudian kaidah yang berikutnya, yang ketujuh, yaitu apa? Al-ilhad, penyimpangan dalam asma Allah. Penyimpangan dalam perkara asma Allah. Al-ilhad fil asma. Ya. Apa itu penyimpangan terhadap nama-nama Allah? Ada bermacam-macam. Apabila seseorang mengingkari nama Allah yang itu disebutkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah, maka itu adalah ilhad. Padahal yang wajib adalah apa? Yang wajib adalah apa yang Allah Ta'ala tetapkan, wajib bagi kita, wajib bagi kita untuk menetapkannya. Berarti mengingkarinya adalah ilhad. Atau menetapkan nama tapi mengingkari kandungan dari nama tersebut. Ya, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Ya, mereka kalau Jahmiyah tidak menetapkan nama, Mu'tazilah wal Asy'ariyah mereka menetapkan nama tapi mengingkari apa yang dikandung oleh nama tersebut. Apa yang dikandung oleh nama? Yaitu sifat dan hukum. Hukum yang telah kita sebutkan tadi, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Dari sifat tersebut, Allah Ta'ala As-Sami' memiliki sifat as-sama', Allah Ta'ala mendengar, yasma', mendengar hamba-hambanya, Allah melihat hamba-hambanya, Allah menyayangi hamba-hambanya, Allah meridhai, mencintai hamba-hambanya. Itu namanya hukum, yaitu sifat nama-nama Allah Ta'ala yang muta'addi. Ya. Kalau lazim hanya nama dan sifat saja, tidak ada hukum. Kalau muta'addi ada nama, sifat dan hukum. Mengingkari kandungan dari asma tersebut adalah apa? Ilhad, adalah ilhad. Menyimpang dalam asma Allah. Ya, karena yang wajib adalah menetapkan nama beserta menetapkan kandungannya, yaitu sifat dan hukum. Kalau muta'addi menetapkan nama dan sifat, kalau itu lazim. Ya, jelas ya? Ya. Dan juga termasuk ilhad terhadap nama-nama Allah, yaitu menetapkan sifat dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyerupakan sifat itu dengan sifat makhluk. Ini adalah ilhad. Mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahim, memiliki sifat rahmah. Berarti Allah Ta'ala itu menyayangi sebagaimana makhluk menyayangi. Bagaimana makhluk itu menyayangi? Yaitu pelan suaranya, terus kemudian hatinya menjadi lembut, menjadi lunak. Ya, digambarkan Allah seperti itu, melunak gitu. Ya enggak boleh. Ini namanya apa? Tasybih, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Ya. Padahal yang wajib adalah kita menetapkan nama dan menetapkan sifat dari nama tersebut. Dan kaifiyahnya apa? Wallahu a'lam bissawab. Tidak seperti makhluk. Dan juga termasuk ilhad dalam asma, yaitu memberi nama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal. Ya. Padahal nama Allah itu apa? Tauqifiyah, mencukupkan dengan dalil. Tapi memberi nama Allah Ta'ala dengan dibuat-buat, ini adalah ilhad. Seperti apa? Seperti orang-orang Nasara memberi nama Allah Ta'ala Bapak Ab. Memberi nama Al-Falasifah memberi nama untuk Allah apa? Yaitu Al-Illatul Fa'al. Illatul Fa'al, ya, sebab yang melakukan perbuatan. Atau Al-Aql Al-Fa'al, akal yang melakukan perbuatan. Ya, Allah Ta'ala disebut seperti itu. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ini apa? Ilhad, membuat-buat nama untuk Allah Ta'ala. Ya, dan juga termasuk ilhad, yaitu apa? Memberi nama untuk berhala, untuk sesembahan yang diibadai selain Allah, diberi nama dengan nama Allah. Ya, walaupun itu dengan perubahan. Misalnya orang miskin memberi nama berhalanya dengan nama Al-Lata. Yang mereka ambil Al-Lata itu dari nama Al-Ilah, nama Allah Ilah. Al-Uzza diambil dari nama Allah Ta'ala Al-Aziz. Ya. Al-Manah diambil dari nama Allah Al-Mannan. Ini apa? Ilhad. Ya. Kita masuk pada kaidah Al-Qawaid fi sifatillah. Kaidah-kaidah di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah Ta'ala, ya, sifatullah Ta'ala kulluha, kaidah yang pertama, sifatullah Ta'ala kulluha sifatu kamalin. Sifat-sifat Allah seluruhnya adalah sifat-sifat sempurna. La naqsa fiha, tidak ada kekurangan padanya. Biwajihin minal wujuh, dari sisi mana? Dari sisi mana saja? Di antara sisi-sisi. Tidak ada kekurangan apapun pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan contoh-contohnya di sini, kal hayah, seperti sifat Allah yaitu sifatul hayah, sifat kehidupan. Allah hidup. Ya, sifat ini sempurna. Dan tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat yang sempurna ini. Manusia hidup, tapi sebelumnya tidak ada. Dan nanti akan mati. Ini tidak sempurna, cacat, aib. Kalau Allah Ta'ala hidup, sempurna karena apa? Tidak didahului oleh ketidakadaan. Dan tidak diakhiri dengan kemusnahan, tidak ada mati. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Ada tanpa awal dan akhir, tanpa kesudahan. Itu berarti ini apa? Sempurna. Ya, ini sekilas ya. Ya, adapun penjelasannya panjang tentang sifatul hayah ini. Dan juga sifatul ilm. Sifat Allah Ta'ala sifatul ilm. Sifatul ilm ini sempurna bagi Allah Ta'ala. Ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah, baik itu yang ada di langit dan yang ada di bumi, enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah Ta'ala mengetahui semuanya. Allah Ta'ala tahu siapa-siapa yang taat. Bahkan hamba sebelum hamba lahir, Allah Ta'ala tahu dia al-jannah ataukah ahlun nar. Allah Ta'ala tahu. Ya, bukan Allah itu zalim ya. Bukan Allah Ta'ala yang memaksa dia masuk neraka, enggak. Perbuatan itu perbuatan hamba sendiri. Ya, pilihan itu adalah pilihannya hamba sendiri. Kehendak itu adalah kehendak hamba sendiri. Tapi Allah tahu apa yang dikehendaki oleh makhluk, apa yang dilakukan oleh makhluk, dan nanti kemana dia akan masuk, Allah Ta'ala tahu. Dalam keadaan hamba sendiri tidak tahu. Ya, Allah Ta'ala tahu ini ahlul jannah, ini ahlul nar, sehingga dia ditakdirkan sebagai ahlul jannah, ditakdirkan sebagai al-nar. Allah tidak memaksa. Tapi itu adalah perbuatan hamba sendiri. Dia yang melakukan maksiat, dia yang melakukan taat. Tapi Allah Ta'ala tahu apa yang dilakukan oleh hamba ketika hidup, sehingga Allah Ta'ala mentakdirkan al-jannah, al-nar. Ya. Allah Ta'ala tahu siapa yang munafik dan siapa yang sadiq. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu siapa yang berbuat baik dan siapa yang berbuat jelek. Allah Ta'ala tahu semuanya. Wa asirru qawlakum aw jahru bi, innahu 'alimun bi dzatis sudur. Sama saja sembunyikan perkataanmu atau tampakkan perkataanmu, sama saja bagi Allah Ta'ala. Allah tahu Innahu alimun bidzatis sudur. Sungguhnya Dia Allah Ta'ala tahu terhadap apa saja yang ada di dalam dada-dada manusia dari niatan-niatan. Ya, fadhalatan dulu. Beda antara nama dan sifat. Kalau nama itu apa? Sebutan bagi zat. Kalau sifat itu apa? Sifat itu adalah makna yang ada pada zat. Kalau nama itu sebutan bagi zat, kalau sifat itu adalah makna yang ada pada zat Allah. Berarti al-hayat. Al-hayat ini apa? Nama apa sifat? Sifat. Nama Allah Ta'ala dari al-hayah apa? Al-hayyu. Al-hayyu. Ya, tidak kemudian dikatakan al-hayyu, sifat Allah Ta'ala al-hayyu. Ya, tidak. Al-hayyu itu adalah nama. Kalau sifat Allah adalah sifatul hayah. Hayat. Al-ilmu. Al-ilmu itu bukan nama. Tapi itu sifat. Nama Allah Ta'ala dari sifatul ilmu apa? Al-alim. Al-alim. Yang memiliki sifatul ilm. Ya. Maka kalau sifat itu biasanya diambil dari isim masdar. Kalau nama diambil dari isim fa'il. Al-Qudrah. Al-Qudrah ini sifat. Ya. Nama dari sifat ini apa? Al-Qadir. Al-Qadir itu nama sifat Allah Ta'ala Al-Qudrah. Al-Qudrah ini sifat Allah Ta'ala sempurna, tidak ada kekurangan padanya. Yang maha mampu. La yu'jizuhu syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang melemahkan Allah. Tidak ada. Allah Ta'ala maha mampu. Mampu dengan sendirinya. Tidak butuh dengan sesuatu apapun. Kalau makhluk mampu karena apa? Karena ada sesuatu yang menjadikan dia mampu. Ya. Makhluk dia bisa berjalan, mampu berjalan karena apa? Makan, karena minum. Kalau enggak makan, enggak minum, enggak bisa jalan. Enggak bisa bergerak. Ya. Di antara makhluk ada yang mampu mengobati ya karena belajar. Ada yang mampu memperbaiki mesin ya karena apa? Karena belajar. Kalau enggak belajar enggak mampu. Ya. Yaitu kalau makhluk itu mampu dengan apa? Dengan bantuan sesuatu. Dengan sebab sesuatu sehingga dia mampu melakukan sesuai dengan batasan kemampuan dia. Kalau tidak ada sesuatu apapun ya tidak mampu apa-apa. Kalau Allah Ta'ala mampu dengan sendirinya, tidak ada apapun yang menjadikan Allah Ta'ala mampu. Kalau makhluk mampu karena ada sesuatu yang menjadikan dia mampu. Kalau Allah tidak. Tidak butuh terhadap segala sesuatu. Allah Ta'ala mampu. Yang la yu'jizuhu syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang melemahkan Allah. Yang menghalangi Allah Ta'ala dari kemampuannya. Allah Ta'ala memiliki sifat as-sama'. As-sama' ini sifat, nama Allah Ta'ala dari sifat ini adalah as-sami'. Ya, ini adalah sifat yang sempurna. Allah Maha mendengar. Karena Allah Ta'ala mendengar semua suara. Allah mendengar seluruh suara. Dengan berbagai macam bahasanya, walaupun dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan saat ini, manusia berbicara. Ya. Di sini, di sana, di tempat lain, di luar, di seluruh dunia, dengan berbagai macam bahasa, dan dengan berbagai karakter dan di berbagai tempat semuanya dalam waktu yang sama semuanya berbicara secara bersamaan. Allah Ta'ala tahu semua. Dan Allah dan di semua waktu Allah Ta'ala tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar ya, seluruh suara. Baik itu yang di keluarkan suaranya dengan lisan jelas ataupun yang suara hati. Ya, suara hati. Allah itu pun, Allah Ta'ala pun mendengar suara hati. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu apa yang dibicarakan di dalam hatinya, dari niat-niat yang baik maupun yang buruk. Ya, suara makhluk yang keras maupun yang tersembunyi di dalam hatinya, di dalam niatannya, bagi Allah Ta'ala itu sama, tidak ada yang lebih sulit. Ya, tidak kemudian yang di dalam hati bagi Allah, Allah Ta'ala tahu tapi lebih sulit daripada yang dikeraskan. Tidak, sama. Bagi Allah Ta'ala itu sama. Sama saja yang di dalam hati maupun yang diucapkan itu sama saja bagi Allah. Allah mendengar semuanya. Ya, berarti ini apa? Sempurna. Ya, tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifatul basar. Allah memiliki sifatul basar, yaitu penglihatan. Allah Ta'ala melihat dengan penglihatan yang tidak sama dengan makhluk, yang kaifiyahnya wallahu alam bisawab. Ya, dengan penglihatan yang sempurna, Allah Ta'ala melihat segala sesuatu, baik itu yang lembut, baik itu yang tipis, walaupun itu yang kecil, ataupun yang besar atau yang tampak, semuanya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah Ta'ala memiliki sifatul basar dengan penglihatan yang sempurna. Allah Ta'ala memiliki sifatul rahmah. Rahmah ini sifat. Nama Allah dari sifat ini apa? Ar-Rahim atau Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Ya, yaitu sifatul rahmah. Rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala kamilah. Ya, sempurna. Ya, kita gambarkan sedikit. Ya, kita tidak bisa ya menggambarkan seluruh kesempurnaan sifat Allah, tidak bisa. Akan tetapi ini sebagian saja. Apa yang mampu dibayangkan oleh akal. Karena kesempurnaan sifat Allah Ta'ala itu ada yang bisa dipikirkan oleh akal, bisa dijangkau oleh akal, dan ada kesempurnaan sifat-sifat Allah itu yang tidak dijangkau oleh akal. Sifat Allah Ta'ala yang sifatul rahmah yang sempurna, yaitu semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini dan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhirat, yaitu jannah, yang kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum didengar oleh telinga, belum terpikir di dalam akal. Ya, kenikmatan dunia dan akhirat semuanya itu merupakan diantara, bukan semuanya, diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapa yang bisa menghitung rahmat Allah? Ya, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita hidup di dunia ini dengan bumi yang diam, tenang. Ya. Sehingga kita bisa berpijak di atasnya, tidak jatuh. Ya, ini merupakan rahmat Allah sehingga kita bisa hidup di dunia. Adanya udara ini merupakan rahmat Allah. Adanya pohon, buah-buahan, hewan, ternak, ikan-ikan yang ada di sungai, di lautan, dan sebagainya, itu merupakan rahmat dari Allah. Adanya matahari yang setiap hari bersinar, itu adalah rahmat Allah. Adanya rembulan yang bercahaya, itu merupakan rahmat Allah. Ya. Rahmat Allah Ta'ala yang terbesar adalah apa? Hidayah. Hidayah itu adalah rahmat Allah Ta'ala yang paling besar. Kalau lakukan karena hidayah, maka kita akan sesat. Kalau bukan karena hidayah, maka kita tidak bisa masuk jannah, tidak bisa selamat dari an-nar. Ya. yang bisa menjadikan seseorang bahagia di akhirat selama-lamanya. Apa? Hidayah. Berarti kenikmatan yang paling besar, rahmat Allah yang paling besar terhadap hamba adalah apa? Hidayah. Ini melebihi dari kenikmatan harta benda dan seluruhnya. Nikmat yang paling besar adalah hidayah. Kemudian ya berarti di sini menunjukkan bahwa rahmat Allah Ta'ala itu sempurna. Seluruh sifat Allah itu sempurna. Allah Ta'ala memiliki sifatul izzah, maha perkasa. Ya, Allah Ta'ala perkasa. Ya, izzah kamilah yang sempurna. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Ya, kekuatan apapun yang dimiliki oleh makhluk, ya semuanya itu tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Secanggih apapun, semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Berarti Allah Ta'ala itu memiliki sifatul izzah yang sempurna. Kemudian sifat Allah Ta'ala al-hikmah. Sifatul hikmah, bijaksana. Ya, bijaksana yang sempurna. Ya. Allah Ta'ala itu bijaksana. Baik itu ucapannya, firman-firmannya, dan juga perbuatan-perbuatan Allah itu tidak lepas dari kebijaksanaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adil. Allah tidak mendzalimi siapapun. Bahkan makhluknya yang bermaksiat itu pun tidak langsung dihukum oleh Allah Ta'ala. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Wa idza jaa'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, surat An-Nahl. Kalaulah Allah mau menghukum manusia dengan sebab kezaliman, dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau Allah menghukum semuanya, setiap kali berbuat zalim, setiap kali bermaksiat langsung dihukum. Maksiat langsung dihukum. Masing-masing orang seperti itu. Langsung datang hukumannya. Misalnya tidak ada yang selamat di atas muka bumi ini. Semuanya akan binasa. Akan tetapi Allah Ta'ala menundanya, menunda hukuman tersebut sampai batas yang Allah Ta'ala tentukan. Tapi kalau sudah datang ajalnya, maka sudah selesai. Maka ajal itu tidak akan bisa dimajukan dan diundur walaupun sesaat. Ya. Ini adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak langsung menghukumnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan, masih disuruh bertaubat. Ya, yang mana dengan taubat itu sehingga apa? Diampuni. Kalau diampuni berarti dia dibebaskan dari hukuman, padahal telah berbuat maksiat, telah melakukan kezaliman-kezaliman, tapi ternyata enggak dapat hukuman. Ya, dengan sebab taubatnya, karena Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan. Ini adalah apa? Kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk. Berarti bijaksana Allah Ta'ala itu sempurna. Allah Ta'ala al-ulu, maha tinggi di seluruh makhluknya. Ya, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Ya, Allah Ta'ala di atas arsy-Nya. Dan tidak ada yang ada di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tingginya Allah Ta'ala ini sempurna wal azamah, dan Allah Ta'ala itu maha agung, maha besar. Wa ghairu dzalika, dan selain daripada itu. Ya, seluruh dalam kaidah ini disebutkan bahwa seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala itu apa? Sempurna. Ya, tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Wa qad dalla ala hadha as-sam'u wal aqlu wal fitratu, dan telah menunjukkan akan sempurnanya sifat-sifat Allah. Yang menunjukkan demikian adalah apa? Dalil akal, dalil apa? asma, dalil sam'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan hadis ini dalil sam'i. Dikatakan dalil sam'i, sam'i artinya mendengar. Wajib bagi kita untuk mendengar dan menerima. Itu dikatakan sam'i. Karena kita mengetahuinya dengan pendengaran. Ya, dengan mendengar dalil tersebut. Dan wajib untuk diterima. Dalil sam'i. Dan juga dalil akal membenarkan bahwa sifat Allah Ta'ala seluruhnya adalah sempurna. Dan juga fitrah. Fitrah manusia menunjukkan bahwasanya fitrah setiap orang itu memiliki keyakinan bahwasanya sifat Allah Ta'ala itu sempurna. Adapun dalil secara akal, adapun dalil secara sam'i dari Al-Quran surat An-Nahl ayat 60, lilladzina la yu'minuna bil akhirati matsalus sau'i walillahil matsalul a'la. Orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat, mengingkari adanya akhirat, mereka itu memiliki masalus su. Masal di sini artinya sifat. Memiliki sifat yang jelek. Walillahil masalul a'la. Dan Allah memiliki sifat yang tinggi. Tinggi yaitu sempurna. Ya, maka ayat ini menunjukkan bahwa sifat Allah Ta'ala itu sempurna. Walillahil matalul a'la. Ini dalil secara sam'i. Adapun secara akal, dalil secara akal, walaupun cukup ya, kalau kita sudah tahu dalilnya dari Al-Quran maupun dalil dari As-Sunnah, itu sudah cukup bagi kita untuk menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup bagi kita untuk menerima. Sudah. Tidak perlu dengan dalil akal. Nah, kenapa kok disebutkan dalil akal? Untuk memuaskan orang yang rusak, telah rusak akalnya. Atau orang yang telah menyimpang. Ya, karena kalau disampaikan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, barangkali dia menolak. Ya, ya, supaya dia bisa atau mau menerima, kita kasih logika. Logika yang benar, yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Akal di sini bukan semata-mata akal semata ya, akan tapi akal, dalil akal, tapi yang cocok, yang sesuai dengan dalil. Ya, jadi dalil akal ini hanya tambahan saja. Intinya adalah dalil Al-Quran dan Sunnah itu saja. Ya, akal ini hanyalah tambahan. Ya, sehingga orang itu menerima dengan lapang dada. Ya, ketika disampaikan logika-logika. Dan juga fitrah. Ya, fitrah ini hanya tambahan saja. Yang harusnya kalau dengan dalil Al-Quran itu sudah cukup. Dalil hadis itu sudah cukup. Tapi ditambah dengan dalil fitrah. Yaitu supaya mereka mau menerima dengan lapang dada. Ya, bagi mereka-mereka yang fitrahnya sudah berubah. Ya, maka dalil dari Al-Quran menunjukkan bahasanya Allah Ta'ala memiliki sifat yang sempurna. Demikian juga akal. Dalil akal menunjukkan bahwa sifat Allah itu sempurna. Dari siapa? Dari sisi, kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, bahwa seluruh yang ada itu harus memiliki sifat. Setiap yang ada itu mesti memiliki sifat. Ya, meja ini ada, memiliki sifat. Apa? Yaitu apa? Dari kayu. Sifatnya dari kayu. Sifatnya apa? Coklat. Ya, terus sifatnya apa? Sifatnya kotak dan sebagainya. Ya, masjid sifatnya apa? Demikian dan demikian. Rumah sifatnya bagaimana? Demikian dan demikian. Ya. Hewan, manusia, malaikat, ya semua yang ada itu mesti harus ada sifat. Ya, kalau tidak ada sifat ya berarti tidak ada. Ya, angin yang tidak terlihat saja ada sifatnya, yaitu menghembus. Ya. Ada sifatnya. Bau yang tidak terlihat itu saja ada sifatnya. Wangi, busuk, ada sifatnya. Ya, bagaimana dengan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala ada, jelas ada. Ya, yang ada, seluruh yang ada itu secara akal apa? Mesti memiliki sifat. Ya. Kemudian, kalau kita sudah setuju bahwasanya setiap yang ada itu pasti memiliki sifat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada, berarti Allah Ta'ala memiliki sifat. Dan sifat itu ada dua. Ada sifat sempurna dan ada sifat yang aib, yang cacat, yang kurang. Sifat itu ada dua, yaitu sifat sempurna dan kurang. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala disucikan dari sifat yang kurang. Kalau dikatakan Allah Ta'ala memiliki sifat tapi sifat yang kurang, aib, ya kafir. Allah Ta'ala dibersihkan dari sifat yang kurang. Ya, kalau dibersihkan dari sifat yang kurang, berarti Allah Ta'ala memiliki sifat yang apa? Yang sempurna. Dengan tiga tahapan ini. Yang pertama, setiap yang ada itu pasti ada sifatnya. Yang kedua, sifat itu ada yang sempurna dan ada yang cacat aib. Yang ketiga, Allah Ta'ala dibersihkan dari sifat yang cacat, yang aib. Hasilnya apa? Secara akal, berarti Allah memiliki sifat yang sempurna. Kemudian, dalil yang berikutnya yaitu fitrah. Ya, dalil secara fitrah. Tentunya di sini fitrah yang bersih ya. Bukan fitrah yang sudah berubah. Yang fitrahnya berubah ya perlu diluruskan dulu. Tapi kita bicara di sini yaitu bicara fitrah yang bersih, yang lurus. Yang mana kullu mauludin, setiap yang dilahirkan itu di atas fitrah. Maka siapa yang merubah fitrah ini? Ya, orang tuanya yang menjadikan fitrah itu berubah. Sehingga berubah menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ya. Masyaul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mengapa fitrahnya Jahmiyah kok mengingkari sifat? Ya karena fitrahnya sudah rusak. Kenapa Mu'tazilah Asy'ariyah mengingkari sifat-sifat? Ya karena fitrahnya sudah berubah. Mengapa ini sudah menjadi Khawarij? Karena fitrahnya sudah berubah. Ya, kita tidak membicarakan fitrah mereka yang sudah berubah. Tapi kita membicarakan fitrahnya orang yang masih lurus, yang belum mengenal al-haq dan belum mengenal al-batil, yang masih polos. Ya. Maka fitrah yang lurus itu, yang masih selamat, ya, dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala فَلِأَنَّ النُّفُوسَ السَّلِيمَةَ مَجْبُولَةٌ مَفْتُورَةٌ عَلَى مَحَبَّةِ اللَّهِ وَتَعْظِيمِهِ وَعِبَادَتِهِ وَهَلْ تُحِبُّ وَتُعَذِّمُ أَوْ تَعْبُدُ إِلَّا مَنْ عَلِمْتَ أَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ اللَّائِقَةِ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَأُلُوهِيَّتِهِ. Ya. Jiwa yang selamat itu diberi tabiat fitrah untuk mencintai Allah. Ya. Tabiat ini adalah apa? Mencintai Allah. Seorang kalau fitrahnya belum rusak, maka dia cinta terhadap Allah. Mengagungkan Allah, mengibadahi Allah. Ya. Ini fitrah yang selamat. Ya. Kalau begitu, bukankah fitrah ini mencintai, mengagungkan dan mengibadahi? Bukankah fitrah ini tidaklah dia mencintai, mengagungkan dan mengibadahi kecuali kepada Yang Maha Sempurna, yang memiliki sifat-sifat sempurna yang sesuai dengan rububiyah dan uluhiyahnya? Jawabnya apa? Ya, tentu demikian. Ya. Ya, fitrah ini mencintai, mengagungkan dan mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu apa? Kalau begitu Berarti fitrah ini tidaklah mencintai, mengagungkan, mengibadai kecuali kepada yang sempurna sifatnya. Ya. Sempurna sifatnya. Ya. Berarti Allah Ta'ala itu memiliki sifat yang sempurna. Dan ini diakui oleh siapa? Diakui oleh fitrah yang selamat, yang belum berubah. Ya. Fitrah yang masih bersih, yang belum dirusak dengan syubhat-syubhat. Maka fitrah ini tidaklah mencintai, mengagungkan, dan mengibadai kecuali kepada siapa? Kecuali kepada yang sempurna sifatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Berarti dengan dalil as-sam'i, Al-Quran, dan juga dengan dalil akal, dan dengan dalil fitrah, ini semuanya menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat yang sempurna, yang tidak ada cacat, tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Maka dari sini menjadi jelas ya. Ya, bah, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ibadah, yang kita ibadahi, yang kita agungkan adalah Allah yang memiliki sifat yang sempurna. Kalau ada fitrah yang tidak mengakui ini, berarti fitrahnya sudah rusak. Ya. Berarti fitrahnya sudah rusak. Wallahualam bisawab. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada pelajaran malam hari ini. Jelas? Ada yang enggak paham? Alhamdulillah, mudah-mudahan paham. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.